Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Para talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita memuji Allah SWT dan juga bersyukur kepadanya atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah. Kita bisa berkumpul pada malam hari ini di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah dalam rangka untuk tafaqquh fiddin, memperdalam pengetahuan kita tentang ilmu din, ilmu agama, yang mana perkara ini sudah menjadi kewajiban bagi setiap muslim untuk mempelajari perkara agamanya. Nah, dan sebagaimana yang diketahui bahwasanya ilmu din terbagi menjadi dua, ada yang bersifat ghoya, yaitu tujuan, dan juga ada yang bersifat wasilah, perantara. Nah, barakallahu fikum. Dan ilmu yang bersifat perantara ini, selagi mengantarkan kepada perkara yang wajib, maka hukumnya menjadi wajib. Kalau mengantarkan kepada perkara yang sunnah, maka hukumnya menjadi sunnah. Nah, kenapa? Karena al-wasailah ahkam maqasid. Perantara itu memiliki hukum tujuan. Nah, barakallahu fikum. Dan tafaqquh fiddin kita malam hari ini yaitu membahas tentang ilmu perantara, ilmu wasilah yang disebut dengan ilmu bahasa Arab. Nah, barakallahu fikum. Yang mana dengan mengerti ilmu ini, ilmu bahasa Arab ini, akan menjadikan sebab seorang lurus dalam beribadah kepada Allah SWT. Nah, menjadikan sebab dia mengerti dengan baik, memahami Alkitab dan As-Sunnah dengan pemahaman, pengamalan yang benar. Nah, barakallahu fikum. Nah, insyaAllah malam hari ini kita mulai, itu malam untuk yang taklim pertama ya, pelajaran dimulai dari malam ini. Kita akan baca kitab Al-Mumti' fi 'Ilmi Tasrif, ilmu sorof mudah, ringkas dan lengkap. Nah, termasuk dari ilmu bahasa Arab. Nah, ilmu bahasa Arab, bahasa Arab ada berapa cabang? Para ulama menyebutkan ilmu bahasa Arab ada 12 cabang. Nah, termasuk dari 12 itu adalah ilmu sorof. Nah, barakallahu fikum. Nah, dan metode taklim kita, pengajaran kita nanti banyak pada membaca apa yang sudah tertulis. Kalau ada hal-hal yang kurang bisa dipahami, nanti ditanyakan ya. Di situ nanti terjadi pengulangan bacaan atau penjelasan tambahan atau yang semisalnya. Kalau antum diam, dianggap paham. Nah, diusahakan nanti penjelasannya ringkas. Nah, karena insya Allah antum sudah memiliki banyak dasar tentang sorof. Naam, barakallahu fikum. Naam, kita mulai malam hari ini masuk ke halaman 3. Naam. Dibuka halaman 3. Naam, qala mu'alif hafizahullah, tasrif dan ilmu tasrif. A, pengertian tasrif dan ilmu tasrif. Tasrif memiliki dua arti. Arti secara bahasa, yaitu lughawi. Nah, kemudian yang kedua arti secara istilah atau istilahi. Nah, yang pertama arti secara bahasa, yaitu lughawi. Tasrif secara bahasa artinya taghyir, yaitu perubahan. Yaitu perubahan. Nah, dalam banyak kitab disebutkan bahwasanya tasrif itu taghyir yang arti umumnya berkisar pada arti tahwil, taghyir dan taklib. Naam. Barakallahu fikum. Dan tasrif itu sendiri masdar dari fi'il sarrafa yusarrifu tasrifan. Naam. Fi'il sulasi masih dengan satu huruf ya, sarrafa yusarrifu tasrifan. Tasrif. Kalau yang sarf atau sarfun dari sarrafa yasrifu sarfan, sarfun. Itu sama, baik tasrif ataupun as-sarfu, baik at-tasrifu atau as-sarfu, artinya berkisar pada arti tahwil, taghyir dan taklib. Artinya apa? Perubahan. Artinya pada pemalingan, penggantian dan yang semisalnya. Nah, mutlaku taghyir min halin ila halin. Itu arti secara bahasa. Nah, dalam Al-Quran disebutkan watasrifi riyah, dan merubah atau memindahkan arah tiupan air, tiupan angin. Merubah atau memindahkan arah tiupan angin. Nah, di situ ada terjemahan apa? Merubah. Nah, tasrif. Nah. Barakallahu fikum. Juga di ayat yang lain disebutkan seperti dalam surat Yusuf ya, disebutkan fasarafa anhu kaidahunna. Nah, dia Allah memalingkan, menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Nah, di situ ada kata fasarafa, ada sarafa. Juga di surat An-Nur juga disebutkan yasrifu ammay yasha, yasrifu ammay yasha. Naam. Memalingkan, Allah palingkan atau Allah timpahkan butiran-butiran es itu kepada siapa yang dikehendaki. Naam, juga disebutkan juga dalam surat Al-Furqan atau ya Al-Furqan. Naam. Rabbana srif 'annal adzab, ya Allah palingkanlah siksa dari kami. Naam, juga di surat Al-Furqan yang lainnya. Famastati'u nasrafan wala nasran, maka kalian tidak dapat menolak azab, tidak pula bisa menolong. Syaitnya apa? Kata sorofa atau sorofa, kata ini berkisar pada arti pemalingan, perubahan, pemindahan dan seterusnya. Nah, barakallahu fikum, itu ya, itu syaitnya. Kemudian yang kedua, arti secara istilah. Secara istilah adalah merubah atau memindahkan kata kepada bentuk yang berbeda-beda karena tujuan yang berkaitan dengan arti atau lafaz, lafad. Nah, karena tujuan yang berkaitan dengan arti atau lafad, memindahkan kata, merubah kata menjadi kata yang lain, yang dengan perubahan tersebut akan terjadi perubahan arti atau perubahan lafad. Nah, barakallahu fikum. Kemudian A, perubahan arti atau maknawi. Artinya apa? Secara istilah, sorof ini bisa kepada pemindahan dalam rangka untuk menghasilkan arti tertentu dari arti yang lain, atau dalam rangka untuk merubah lafad. Nah, sekarang lihat yang A. Perubahan arti maknawi, yaitu perubahan kata kepada kata yang lain untuk mendapatkan arti yang berbeda, seperti merubah bentuk mufrad kepada bentuk musanna atau jamak. Nah, bentuk mufrad itu bentuk tunggal ya, seperti kolamun, artinya pena atau sebuah pena, dirubah menjadi bentuk musanna. Nah, dalam ilmu sorof disebutkan nanti, itu ada pelajaran akan datang bagaimana membuat isim musanna, diantaranya dengan cara apa, menambahkan alif dan nun setelah isim mufrad, di akhir isim mufrad kolamun menjadi kolamani. Di situ ada terjadi perubahan, perubahan apa, lafad yang tadinya kolamun menjadi kolamani, dan juga terjadi perubahan arti yang tadinya sebuah pena menjadi dua buah pena, itu ya. Atau bentuk jamak. Nah, kolamun dibikin jamak menjadi aklamun. Muslimun menjadi muslimuna. Talibun menjadi tulabun. Nah, di situ ada perubahan. Perubahan lafaz, perubahan arti. Nah, yang artinya jadi tunggal menjadi jamak. Nah. Kolamun pena, aklamun pena-pena. Talibun siswa atau santri. Tulabun para siswa atau para santri. Atau merubah ke bentuk tazkir. Kolamun menjadi kulaimun. Ya, kulaimun apa artinya? Pena kecil. Atau isim fa'il. Isim fa'il. Nah, yaitu misalkan ada fi'il kataba. Isim fa'ilnya apa? Katibun. Nah, itu. Isim maf'ul seperti maktubun dan yang semisalnya. Nah, lihat contohnya di bawah itu. Katibun artinya seorang penulis. Nah, kita rubah menjadi katibani, dua penulis, katibuna, para penulis, kuwaitibun, penulis kecil atau penulis amatir. Nah, ini semua akan dibahas nanti ya, akan dibahas tentang isim musana, isim jamak mudakar salim, tazkir dan lain sebagainya akan dibahas pada halaman-halaman berikutnya. Di sini yang antum harus pahami apa itu tentang inilah ilmu tasrif, yaitu apa? Ilmu yang membahas tentang perubahan, baik perubahan itu berkaitan dengan lafaz ataupun berkaitan dengan arti. Nah, seperti yang dicontohkan tadi. Termasuk perubahan karena tujuan arti adalah perubahan masdar kepada fi'il atau kepada sifat. Nah, lihat contohnya darbun itu masdar ya. Darbun masdar, ilmun masdar. Nah, itu dan lain sebagainya. Yang dari masdar ini bisa didapatkan kata-kata yang lain. Diambil dari masdar kata-kata yang lain. Masdar ini kata disebut dengan kata asal, kata dasar, kata yang lain, kata jadian. Nah, apa kata jadiannya dari darbun? Menjadi doroba. Dia telah memukul. Yadribu, dia sedang memukul. Doribun, pemukul. Madrubun, yang dipukul. Madribun, waktu atau tempat memukul. Madrubun, pemukulan. Mitrobun, alat untuk memukul. Itu ya. Antum perhatikan, itu dari satu kata. Apa kata itu? Dor, ro, dan ba. Dari darbun. Kemudian berubah menjadi sekian arti. Nah, masih ada lagi arti-arti yang lain yang tidak ditulis di situ. Itu sebatas contoh. Ya, buka halaman 4. Berikutnya perubahan lafzi, perubahan yang bersifat lafaz. Perubahan lafzi yaitu perubahan yang terjadi pada kata karena tujuan lafaz untuk tujuan ilhaq. Yaitu agar selamat karena tujuan ilhaq ya. Lihat catatan lagi. Ilhaq adalah menambahkan satu huruf atau dua huruf, itu ada tulisan yang kurang, antum melengkapi ya. Ilhaq adalah menambahkan satu huruf atau dua huruf pada kata yang tiga atau empat huruf. Supaya kata tersebut menjadi sewazan dengan kata yang lain yang empat huruf atau lebih. Seperti arto dan difro. Lafaz yang pertama diilhaqkan wazannya dengan ja'far. Lafaz yang kedua diilhaqkan dengan dirham. Nah, ini dikesampingkan, antum enggak paham enggak apa-apa. Maksudnya apa? Di sana ada bab ilhaq. Nanti bab ilhaq antum bisa dapati pada pembahasan yang akan datang. Nah, artinya apa? Perubahan lafaz ini karena berkaitan dengan ilhaq, itu aja. Ilhaq. Nah. Atau agar selamat dari berkumpulnya dua sukun. Nah, ini juga ada pembahasannya nanti di akhir kitab ya, bab iltiqa' sakinain ya. Atau dari berkumpulnya wawu dan ya yang didahului sukun dan yang semisalnya, ini juga nanti pembahasannya di akhir kitab. Nah, artinya apa? Ini yang dimaksud dengan pembahasan lafaz, yaitu berkaitan dengan lafaz bukan karena arti, meskipun bisa jadi juga terkadang artinya berubah karena berubahnya lafaz. Namun ada juga yang sekedar lafaznya berubah tanpa merubah arti, nanti pembahasannya di akhir-akhir kitab ini ya, insyaallah. Nah, perubahan ini mencakup 6 perkara, yaitu membuang huruf disebut al-hadfu, menambah huruf disebut az-ziyadatu, al-ibdalu mengganti huruf, al-qalbu merubah huruf, an-naqlu memindahkan harokat, al-idghamu idgham. Nah, ini bab-bab ini ada di bab akhir, bab yang ketiga. Ini kita bahas bab yang pertama, yaitu apa? Pembahasan khusus berkaitan dengan isim, ini bab pertama. Nanti ada bab kedua, pembahasan khusus berkaitan dengan fi'il. Nah, kemudian ada bab ketiga. Ada bab ketiga, pembahasan khusus berkaitan dengan isim dan fi'il. Lihat halaman 221. Buka halaman 221. Nah, pembahasan umum berkaitan dengan isim dan fi'il. Nah, ini ada di bab ketiga ya. Ini bab yang paling susah, ini bab ketiga. Nah, karena itu diakhirkan, bab ini diakhirkan. Selain itu juga untuk membahas bab ini harus mengerti bab pertama dan kedua. Nah, bab ketiga. Yang nanti pembahasannya tentang apa? Az-ziyada, hamzah wasol, ibdal, naqal, hadaf, idgham, iltiqa' sakinain, al-waqfu. Nah, itu pembahasannya. Yang ini nanti pembahasannya di akhir-akhir. Masih bab ketiga, masih lama insyaAllah. Semoga kita bisa sampai ke pembahasan tersebut ya. Nah, barakallahu fikum. Dari penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa ilmu tasrif atau sorof adalah salah satu cabang dalam ilmu tata bahasa Arab yang membahas kata atau pembentukan kata berkaitan dengan perubahan bentuk kata. Berkaitan dengan apa? Perubahan bentuk kata, penambahan huruf pada kata ataupun pada susunan huruf yang membentuk kata. Nah, barakallahu fikum. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Enggak ada? Enggak ada, kita lanjutkan. Nah, catatan. Tasrif hanya terjadi pada isim yang mutamakin, yaitu isim yang mu'rab, dan fi'il yang mutasarrif, yaitu fi'il yang mengalami perubahan. Adapun isim-isim yang mabni, yang tetap, fi'il-fi'il jamid, fi'il tetap, dan huruf-huruf ma'ani, maka tidak bisa ditasrif. Nah, tasrif ini pembahasannya pada apa? Isim yang mu'rab. Baik mu'rabnya mutamakin amkan atau ghairu amkan. Gitu ya. Baik yang menerima tanwin ataupun yang mamnu' minasorfi, yang tidak menerima tanwin. Nah, dan juga fi'il-fi'il yang mutasarrif. Apa itu? Fi'il mudhari' yang mutasarrif. Yang fi'il ini tidak bersambung dengan nun niswa atau tidak bersambung dengan nun taukid secara langsung. Nah. Barakallahu fikum. Termasuk juga yang dimaksud dengan fi'il mutasarrif, fi'il-fi'il yang mengalami perubahan dari madi ke mudhari' ke amr. Itu fi'il mutasarrif. Nanti ada pembahasan bab tentang fi'il, bab tersendiri. Di sana ada fi'il-fi'il jamid, hanya fi'il madi atau hanya fi'il amr. Nah itu. Nanti di bab kedua, itu dibahas di bab kedua. Syaitnya apa? Tasrif hanya pada pembahasannya isim mu'rab dan fi'il yang mutasarrif. Adapun isim-isim yang mabni, yaitu tetap, ya, seperti isim isyarah, isim mausul, isim istifham, itu isim mabni ya. Dan fi'il-fi'il jamid, nah, seperti laisa, ni'mah, bi'sa, itu fi'il jamid. Nah, dan huruf-huruf, yaitu huruf seperti fi, ala, nam, alba, dan lain sebagainya, maka tidak bisa ditasrif. Nah, pembahasannya berarti bukan pada isim mabni dan juga bukan pada huruf-huruf. Juga tasrif terjadi pada kata-kata yang berbahasa Arab, tidak pada bahasa ajamiyah, bahasa asing selain Arab. Nah, berarti pada bahasa Arab. Pembahasan ini pada bahasa Arab, bukan non-Arab. Apabila kita dengar dari orang Arab yang mentasrif sebagian huruf atau sebagian isim yang mabni, yaitu apa? Mentasrif, mentaskirnya. Ya, mentaskir isim isyara, misalkan dha menjadi atau alladhi menjadi ludhaya, dha menjadi daya, itu ada taskir di situ. Ada sama'i terdengar dari orang Arab, mereka mentaskir isim isyara atau isim mausul. Nah, apa ini jawabannya? Apa yang kita dengar dari orang-orang Arab yang mentasrif sebagian huruf atau sebagian isim yang mabni dengan mentasgirnya atau semisalnya, maka itu hukumnya sad, yaitu keluar dari kaidah baku kias, dan ini terbatas pada lafaz-lafaz yang termaktub dalam literatur bahasa Arab atau sama'i. Artinya kata-kata ini sudah kata-kata yang sudah ditentukan oleh mereka. Kalau mereka mentasrif kata-kata tersebut, kita terima. Yang tidak ditasrif oleh mereka, maka kita tidak mentasrifnya. Nah, itu sama'i ya. Kita terima apa adanya dari apa yang sudah berlaku, itu sama'i. Dari mana kita tahu? Dari membuka literatur bahasa Arab, membuka kitab-kitab bahasa Arab zaman dahulu. Nah, kalau secara asal ilmu sorof tidak membahas tentang sukun atau harokat pada akhir kata. Secara asal ilmu sorof tidak membahas tentang sukun atau harokat pada akhir kata. Sesungguhnya pembahasan ini ada pada ilmu nahwu. Nah, kalau pembahasan akhir kata secara khusus dan secara umum juga ada ilmu nahwu, bisa kepada selain akhir kata. Namun pembahasan yang seringnya pada pembahasan akhir kata ketika masuk dalam susunan kalimat. Ya. Nah, secara asal ilmu sorof tidak membahas tentang sukun atau harokat pada akhir kata. Sesungguhnya pembahasan ini ada pada ilmu nahwu. Maka contoh rojulun, rojulan, dan rojulin. Lihat, rojulun marfu ya, tanda rofa'nya doma. Rojulan mansub, tanda nasubnya fathah. Rojulin majrur, tanda jirnya kasro. Pada tiga contoh ini, dalam ilmu sorob ada pada satu wazan, satu bentuk timbangan. Apa itu? Fa'ul. Timbangannya fa'ul. Nah, timbangannya apa? Fa'ul. Boleh antum mengucap fa'ulun, fa'ulan, fa'ulin. Harokat akhir enggak pengaruh. Nah, yang terpenting apa? Harokat huruf sebelum terakhir. Huruf-huruf beserta harokatnya sebelum huruf terakhir. Itu yang terpenting dalam ilmu sorob. Nah, barakallahu fikum. Nah, ya, kita lanjutkan. Kedudukan mempelajari ilmu tasrif atau ilmu sorof. Nah, kita langsung terjemahannya ya, biar waktunya mencukupi. Ilmu tasrif merupakan salah satu dari dua ilmu bahasa Arab yang paling mulia, paling utama, yaitu ilmu apa? Nahu dan sorof. Ilmu bahasa Arab yang paling mulia, paling utama itu ilmu nahu dan sorof. Bahkan ulama zaman dahulu menyatukan nahu dan sorob dalam satu kitab. Jadi nahu dan sorob itu pembahasannya dalam satu kitab, tidak terpisah. Seperti yang dilakukan oleh Al-Imam Sibawai ya, di kitabnya Al-Kitab itu pembahasannya nahu dan sorob. Nah, dan juga ulama zaman dahulu ketika mengartikan nahu, mengartikannya pembahasan yang berkaitan dengan kata dan susunan kata. Artinya apa? Ilmu nahu dan sorob itu pada asalnya dari satu ilmu. Lalu pada ulama-ulama berikutnya memisahkan nahu dalam buku tersendiri, sorob buku tersendiri. Nah, ya kita ulang. Ilmu tasrif merupakan salah satu dari dua ilmu bahasa Arab yang paling mulia, utama. Nanti bisa baca, antum bisa baca keterangan tentang ilmu nahu dan sorob itu satu ilmu. Di ulama-ulama zaman dahulu itu menganggap itu satu ilmu. Nanti dibaca di mukadima ilmu nahu ya. Insyaallah. Semoga Allah mudahkan untuk kitab itu tercetak. Disebutkan nanti pengertian tentang nahu dan menyebutkan pengertian nahu yang pertama adalah ilmu yang mencakup nahu dan sorob. Nah, ilmu nahu yang kedua ilmu yang mencakup yang sekarang ini, nahu yang berkaitan dengan akhir kata, kalau sorob berkaitan dengan kata itu sendiri. Ya, kita lanjutkan. Ilmu tasrif merupakan salah satu dari dua ilmu bahasa Arab yang paling mulia atau utama, yaitu ilmu nahu dan sorob. Dan yang paling samar, paling sulit dari kedua ilmu yang utama tersebut. Yang paling sulit adalah ilmu sorof. Nah, keutamaan ilmu tasrif ditunjukkan dengan apa? Butuhnya orang-orang yang mendalami bahasa Arab. Sibuk diganti mendalami ya. Butuhnya orang-orang yang mendalami bahasa Arab terhadap ilmu ini. Baik para ahli nahu ataupun ahli bahasa. Nah, baik ahlu nahu atau ahli bahasa. Tadi disebutkan ilmu bahasa Arab ada berapa cabang? 12 cabang. Nah, bukankah engkau mendapati bahwa sangat banyak kata-kata dalam bahasa Arab yang terambil atau dimengerti dengan kias, kaidah-kaidah tasrif baku, yang hal itu tidaklah bisa dicapai matrif. Dan juga beliau berkata, yaitu Alama Ibn Usbur rahimahutaala, termasuk perkara yang menunjukkan mulianya, pentingnya ilmu tasrif adalah tidaklah dimengerti tentang istiqaq, kata-kata jadian, melainkan dengan mengerti tasrif. Dan juga beliau berkata, sungguh seyogyanya bagi penuntut ilmu, terutama ilmu bahasa Arab, untuk mendahulukan belajar ilmu tasrif daripada ilmu lainnya. Karena ilmu ini membahas tentang pengetahuan kata-kata, yaitu individu-individu kata, tanpa ada kaitannya dengan pembahasan susunan kata, pembahasan nahu, atau semisalnya. Seyogyanya pengetahuan tentang kata lebih didahulukan daripada pengetahuan tentang kedudukan-kedudukan kata setelah masuk dalam susunan kata. Yaitu apa? Pembahasan tentang nahu. Jadi pengetahuan tentang kata, mengerti tentang kata, seyogyanya lebih diawalkan, didahulukan daripada pengetahuan tentang susunan kata. Nah, barakallahu fikum. Nah, selesai dari subbab pertama dari bab pertama ya, tentang tasrif dan ilmu tasrif. Nah, barakallahu fikum. Masih ada 10 menit ini. Dicukupkan atau masuk ke bab kedua sedapatnya? Apa? Cukup. Apa nambah 10 menit? Ya. kita cukupkan saja supaya nanti bab berikutnya nyambung ya. Semuanya membahas tentang timbangan kata. Iya. Insyaallah kita lanjutkan besok malam. Nah, untuk ilmu sorab 2 malam ya, malam ini sama besok malam. Kemudian malam ini malam Selasa kan? Malam Selasa 3 Dzulhijjah ya. Malam Selasa 3 Dzulhijjah 1442 ya. Kemudian untuk malam ini dan besok malam untuk sorab, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis untuk imla, kedah-kedah baku penulisan bahasa Arab malam Kamis. Kemudian ana lihat jadwalnya sama malam Jumat ya. Jadi malam Jumat belum bisa dipastikan ya. Nah, yang pasti yang kemungkinan besar kita lakukan adalah malam Selasa, malam Rabu untuk sorab, adapun malam Kamis untuk imla. Malam Jumat kemungkinannya libur, kemungkinannya cuma 3 malam. Tapi nanti akan diputuskan nanti besok malam. Akan diputuskan nanti ketika malam Kamis, malam Jumatnya ada atau enggak. Nah, barakallahu fikum. Ya, kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Yang enggak mengerti boleh ngasih tulisan, nanti dibaca besok sebelum mulai pelajaran. Nah, atau ketika lagi pelajaran silakan ngasih tulisan untuk disampaikan. Nah, nanti kalau ada hal-hal yang butuh kita pakai papan tulis, kita tulis pakai papan tulis ya, terutama kalau sudah masuk pembahasan. Kalau sekiranya sudah gamblang hanya dengan bacaan, ya kita cukupkan tanpa menggunakan papan tulis. Namun papan tulis harus selalu disediakan, papan tulis berserta spidol. Nah, barakallahu fikum, kita sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.